Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita demikianlah tadi beberapa penjelasan dan penukilan dari para a'immah, para ulama kita salafus saleh, bahwasanya ketegasan dan sikap kepada sahibul hawa, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, orang yang terseret oleh kebatilan yang menyimpang dari manhaj Allah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu semua adalah agama Allah. Oleh sebab itu, ilmu jarh wa ta'dil, perkara ta'dil, merekomendasi seseorang dipuji fulan alal haq, fulan manhajnya baik begini, atau menjarah bahwa fulan manhajnya rusak, jelek, agamanya jelek, itu merupakan syariat Allah. Dengannya Allah menjaga agamanya, dengannya Allah menegakkan agamanya, dengan itu istiqamah agama kaum mukminin, dengan itu akan terjaga iman umat kaum mukminin. Adapun penjagaan agama Allah dengannya, karena setiap permasalahan, setiap hukum dalam syariat kita tentunya berdasarkan kepada Quran dan Sunnah. Terutama terkait Sunnah Rasul SAW, hadith Allah menjaga Sunnah ini. Sebagaimana Allah sebutkan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang turunkan Quran ini, kami pula yang menjaganya. Dzikir ada dua macam, yang dibaca oleh kaum muslimin yaitu Quran, dan yang tidak terbaca, tidak terbaca layaknya Al-Quran, yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini Allah jaga agamanya, dengan itu pula Allah jaga syariatnya. Yang kedua, dengan jarah dan ta'dil pula, membicarakan orang bagaimana akidah dia, seperti apa manhajnya, bagaimana sepak terjangnya, Allah jaga agama umat kaum mukminin dengannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala, ketika kamu dinasehati wa fulan khawarij, hati-hati dari dia, fulan syiah berbahaya, merusak imanmu, jauhi dia, fulan begini, fulan begitu, fulan qadari, fulan hizbi, dan seterusnya. Dengannya terjaga agama kita, terjaga iman kita, dan ini pelaksanaan terhadap perintah Allah dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan ini adalah jalanku yang lurus, ikuti oleh kalian, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, karena itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah, mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Itu yang Allah wasiatkan pada kalian agar kalian bertakwa kepadanya. Perintah dari Allah, wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain yang menyimpang dan sesat dari jalan Allah. Umat mukminin pun ditahdir oleh Allah dari jalan-jalan itu. Allah sendiri mengajarkan kepada kaum mukminin. Oleh sebab itu kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, manusia ada bermacam-macam terkait ini, masalah ini. Ada dari mereka yang terbaik, dan merekalah para sahabat Rasul, kemudian para tabi'in, yang mengetahui kebenaran secara terperinci dengan dalil-dalilnya, hujjah, dan mereka pun tahu kebatilan secara terperinci, sehingga mereka menyeru kepada kebenaran dengan hujjah dan terperinci detail. Mereka pula mengingatkan orang, mentahdir umatnya dari kebatilan dan orang-orangnya secara terperinci dan jelas, dengan dibantah syubhat-syubhatnya berdasarkan ilmu. Umat terbaik, orang terbaik. Ada pula dari mereka, kelompok kedua, yang hanya tahu kebenaran, yang hanya paham kebaikan secara terperinci, detail, dan tahu kebatilan hanya secara global, tidak tahu seperti apa perinciannya, sering tertipu dan gampang terperdaya oleh jurus-jurus baru mereka, karena ahlul bid'ah dan hizbiyin, ahlul batil ini punya manuver sekian macam, berubah cara, merubah ini kayak orang dagang, ini barang gak laku, dilihat tuh karena bungkusnya biru, gimana supaya laku, rubah saja kasih bungkus merah, barangnya itu-itu juga. Merah gak laku, kotak bentuknya dibuat bulat, barangnya sama, bulat gak laku. Wah, kata yang mereka sebarluaskan syubhat yang itu juga, kebatilan mereka yang tidak mengetahui dan tidak mempelajari penyimpangan-penyimpangan mereka, mudah terperdaya, gampang tertipu. Kelompok lain yang ketiga kata Imam Ibnu Al-Qayyim, yang tahu kebatilan secara terperinci tapi kebenaran hanya dia ketahui secara global, dan ini jelek. Dan yang lebih jelek lagi kata beliau, yang tahu kebenaran, tahu kebatilan secara global saja. Umum-umum saja, yang gak tahu detail perinciannya seperti apa. Maka kedua-duanya diperlukan oleh seorang mukmin, kebenaran dengan terperinci berdasarkan hujjah, kebatilan pun secara terperinci dengan hujjahnya. Dengan itu terjaga agamanya. Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan sebagaimana dalam hadis Irbad bin Sariyah, "Fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Yang hidup dari kalian setelah aku meninggal akan melihat perselisihan yang banyak. "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin." Kembali pegangi ajaranku, ajaran para khulafa ar-rasyidin, abdu alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham kalian. "Wa iyyakum muhdatsatil umur." Hati-hati kalian, hati-hati dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, tidak ada contohnya. "Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah." Rasulullah tahdir, Rasulullah ingatkan sebelum itu muncul. Sebelum itu ada, enggak ada di zaman Rasul muhdatsat. Di zaman Rasulullah enggak ada bid'ah. Enggak ada muhdatsat. Tetapi karena pentingnya perkara itu bagi umat, beliau ajarkan dan beliau ingatkan hati-hati. Karena sangat berbahayanya, sangat merusak iman dan agama mereka. Diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum itu muncul. Bahkan terkadang kesalahan dilakukan oleh segelintir orang, tapi perlunya Rasulullah SAW menyampaikan itu dalam khutbah. Seperti tiga orang yang kita tahu, yang satu gak mau nikah, khusus ibadah, gak mau sibuk dengan perempuan. Yang satu gak akan tidur terus sholat malam. Yang satu puasa terus, gak akan berbuka. Tiga orang yang saling berjanji untuk melakukan itu. Naik Rasulullah SAW mimbar, beliau khutbah, beliau sampaikan, "Kenapa di antara kalian ada yang berkata begini-begini tadi? Aku orang paling bertakwa dari kalian semua. Aku paling takut kepada Allah. Tapi aku puasa, aku juga berbuka, aku menikahi banyak wanita. Aku sholat, aku juga tidur." Di seluruh, di hadapan seluruh para sahabatnya, mengingat bahayanya perkara yang baru, yang muhdatsat, yang menyalahi sunnah Rasul, diingatkan semuanya karena bahaya itu mengancam semua orang. Maka tahdir semacam ini, jarh ta'dil, menjaga agama, menjaga iman, dengannya terselamatkan iman kaum mukminin, agama umat ini. Abdullah bin Umar ibnu al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, di awal hadis di Sahih Muslim ketika disampaikan kepada beliau tentang Qadariyah yang di Kufah, Ma'bad al-Juhani, yang mengingkari takdir, segera beliau mentahdirnya. Katakan kalau Ibnu Umar berlepas diri, benci kepada mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar, sungguh kalau mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan Allah terima sampai mereka mengimani takdir. Ingatkan dan ditahdir keras oleh Abdullah bin Umar Qadariyah radhiyallahu ta'ala anhum. Itu yang ada dari para ulama kita. Oleh sebab itu, perkara jar wa ta'dil secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan riwayat hadis atsar. Yang kedua jar wa ta'dil terkait diyanah agama. Satu terkait periwayatan hadis, yang lain terkait keagamaan. Terkait dengan riwayat, memang di satu sisi telah selesai, sudah habis zamannya, karena terkait perawi-perawi hadis. Tetapi di sisi lain tidak berhenti pembahasannya terkait riwayat ini. Dan para ulama hadis semenjak dahulu kala sampai hari ini memakainya, para ulama kita. Dan setiap pembahas yang mengetahui ilmu hadis mempelajarinya. Hadis ini diterima atau tidak, mereka bahas, mereka kaji perawinya, ada fulan bin fulan, dhaif, matruk, kadzab, wahim, mukhti, begini-begini, mukhtalit, dijarah. Masih dipakai dan dibicarakan walaupun orang-orang ini telah terkubur. Yang dibicarakan ini orang sudah meninggal. Tetapi untuk kemaslahatan riwayat hadis Rasul SAW disepakati oleh para ulama hadis bahwa ini wajib untuk dibicarakan agar tidak ternisbatkan kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak beliau katakan, agar tidak tersandarkan kepada Rasul apa yang tidak beliau perbuat. Harus diungkap, harus dibicarakan. Wajib. Perawi ini fulan, thiqah, thabat, hujjah. Perawi yang itu dhaif, dhaif jiddan, kadzab. Tidak jarang mereka katakan dajjal. Rawi terkadang yang berdusta, memalsukan hadis. Ungkapan oleh para a'immah, para ulama kita. Dengan itu terjaga agama, terjaga sunnah dari yang palsu, dari yang dhaif dan yang semacam itu. Ini satu. Yang kedua, diyanah, terkait keagamaan. Dan itu ada, hidup sampai Allah wariskan bumi dan seisinya kepada yang Allah kehendaki. Di mana bumi ini yang kita pijak, berada di atasnya berbagai macam orang. Ya ada mukmin, ya ada kafir, ya ada muwahhid, ada musyrik, ada ahlu sunnah, ada ahli batil, ahli bid'ah, ada salafiyin, ada hizbiyin. Beraneka ragam manusia hidup di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, karena mereka ada di tengah-tengah kita dan seringnya mereka berupaya mengkaburkan status dan hakikatnya, siapa mereka itu sesungguhnya, sehingga membuat tertipu sebagian banyak orang, gak paham, dianggap dari kita, bersama kita kewajiban yang berilmu, yang mengerti untuk bernasehat kepada saudaranya, mengingatkan siapa hakikat fulan, siapa mereka, agar orang terselamatkan dari kejahatannya, dari penyimpangannya. jika Rasul mengingatkan muhdatsat, kebid'ahan sebelum muncul, sebelum ada, apalagi ketika itu sudah ada, apalagi itu ketika sudah di tengah-tengah kita bersama kaum muslimin, bahkan sebagiannya sudah mendarah daging, menulang mensumsum, tentunya lebih wajib, lebih harus untuk dibicarakan, lebih harus untuk diungkap. Lawang belum ada Rasul sudah mengingatkan. Kalau kamu berkata cukup, kita gak usah menyinggung, gak usah bicarakan gitu, itu membuat keras hati, membuat kita sumpek, membuat hati ini kaku, membuat ini, kita belajar ilmu saja. Kenapa Rasulullah tidak lakukan seperti yang kamu inginkan? Kenapa Rasul tidak cukup saja mengajarkan iman kepada umatnya? Bas, selesai. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, yaumul akhir, kiamat, malaikat, kitab suci, cukup. Hanya kebaikan saja yang diajarkan Rasul, mengapa tidak begitu? Kenapa perlu-perlunya Rasulullah mengingatkan muhdatsat sebelum terjadi? Sebelum ada bahkan. Mereka itu yang Allah sebutkan, jika kamu lihat mereka yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, hati-hati dari mereka sebelum ada mereka. Walau ada satu pun muncul dari mereka. Sudah diingatkan jauh-jauh oleh Rasulullah SAW. Menjaga agama, menjaga iman kaum muslimin. Oleh sebab itu, ini menjadi tanggung jawab setiap alim untuk menjelaskan kepada umatnya tentang hakikat dan kenyataan siapa mereka itu. Allah sebutkan, bal nakdzifu bil haqqi 'alal batil wa yadmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wail mimma tasifun. Justru kami lemparkan kebenaran itu kepada kebatilan, maka dihancurkanlah kebatilan itu oleh al-haq. Binasalah, musnahlah kebatilan itu dengan al-haq. Dan bagi kalian, celaka atas apa yang kalian sifati. Perkara ini termasuk perkara amar bil ma'ruf, nahi anil munkar. Jika kamu melihat orang bersama orang yang bisa merusak agamanya, jika kamu tahu dia dekat dengan orang yang bisa merugikan imannya, bukankah kewajiban kamu untuk beramar ma'ruf bernahi mungkar pada saudaramu? Karena itu perintah Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada dari kalian sekelompok umat yang berdakwah kepada kebaikan, beramar ma'ruf bernahi mungkar, dan mereka lah orang-orang yang bahagia, muflih. Muflihun, falah itu orang mendapat segala kebaikan yang dia inginkan, selamat dari segala kejelekan yang dia takuti. Muflihun, dunia akhiratnya. Dan itulah nasihat yang diwajibkan atas setiap mukmin. Innamad dinu nasiha, agama itu hanya nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa, tanya sahabat. Dia jawab, lillah, untuk Allah, ikhlas karenanya, wali kitabih, mengikuti dan mengimani kitabnya. Wali rasulih, untuk rasulnya dengan mengikuti, membela sunnah beliau. Wali aimatil muslimina wa ammatihim, nasihat itu untuk pemimpin, pemimpin kaum muslimin dan keseluruhan mereka kaum muslimin. Penasehat, amanat di pundak kita. Perkara dunia saja kamu hati-hati, gak rela saudaramu bisa dirugikan. Kamu tahu fulan itu penipu misalnya, suka bawa lari uang orang, gak bereslah dalam bisnisnya, dalam kerjanya misalnya. Mulai mendekat-dekat ke fulan, teman kamu yang berhasil misalnya. Sebagai bentuk nasihat kamu, dan kamu tidak ingin kejelekan menimpa saudaramu, kamu ingatkan, hati-hati fulan itu. Ya itu sekian orang sudah ketipu termasuk saya. Ya bawa uang saya misalnya 10 juta, sampai sekarang belum terbayar. Hati-hati, dia begini, begini, begini. Itu urusan dunia. Kif dengan urusan agama. Urusan iman, urusan akidah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tidak benar apa yang dibahasakan oleh sebagian mereka bahwa tahdzir itu enggak perlu sampai majelis khusus, kajian khusus untuk mentahdzir umat dari ini, dari itu, dari fulan dan fulan, tokoh-tokoh dai-nya, atau kamu majelis khusus, kamu bikin daurah untuk mentahdzir dari jumiah ini, jumiah itu, organisasi ini atau itu, markas ini atau itu. Enggak ada ulama seperti itu, kata dia. Ulama mana yang enggak ada? Sekian seringnya, sekian kali para ulama kita berbicara, Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Hadi, Syekh Ubay, dan para masyayikh. Cukup, kata dia, kalau bantah itu sambil lalu saja. Sambil lalu saja. Pembahasannya kamu gunakan majelis itu untuk menjelaskan ilmu, menjelaskan akidah atau apalah, fikih, akhlak. Sambil lalu kalau lewat masalah ini apa, sambil kamu singgung sedikit, kamu kasih tamparan cepret kepada mereka, terus lewat. Adapun majelis khusus dipakai untuk membantah mereka, itu gak benar. Dia istilahkan kamu dengan itu mendirikan ring. Bikin ring seperti ring tinju, kamu masuk di situ duel dengan mereka. Dalam keadaan konteks ini dia ucapkan, dia sampaikan pembelaan kepada siapa? Siapa yang dia bela dengan ini? Ketika seorang dai, seorang ahlu sunnah berbicara, mengingatkan dan menasehati saudara-saudaranya terkait kehizbiaan dan kesesatan jum'iyah, Ihya Uturat atau yang semisalnya, tokoh-tokoh tertentu, bulan dan bulan, dia berbicara ini mengangkat masalah ini, siapa yang dia bela? Orang punya akal, orang mengerti. Orang jangan kamu kira binatang, bisa kamu tipu dan bisa kamu perdaya semaumu. Siapa yang kamu bela dengan omongan ini? Siapa yang yang merasa beruntung dengan pembicaraan ini siapa? Gak perlu bikin ring. Bukan cara para ulama membantah seperti itu. Kamu ini dalam rangka membela siapa? Membela sunnah, membela ahlu sunnah, atau orang yang memerangi siang malam ahlu sunnah? Ajib, aneh. Entah dalam keadaan dia itu sadar atau enggak sadar, entah akalnya sedang ada atau sedang lenyap, gaib. Siapa yang dia untungkan dengan perkataan dia ini? Dia bidikkan omongan ini kepada ahlu sunnah. Terlepas dari omongan itu sendiri. Terlepas dari konsekuensi dia sendiri. Lah kan aneh. Gak boleh bikin ring. Gak boleh membantah mereka dalam majelis khusus. Sementara majelis dia khusus membantah ahlu sunnah. Yang membantah autorat atau tokoh-tokoh kesehatan. Dia sendiri bikin daurah, bikin majelis untuk membantah itu. Lihat apa itu bukan ring. Di mana akalmu? Kamu bilang enggak boleh bikin ring. Majelis khusus untuk membicarakan itu enggak benar, bukan cara para ulama. Lah caramu ini caranya siapa? Acaramu sendiri untuk membantah, acaramu sendiri untuk membicarakan itu. Apa itu bukan ring? Ya subhanallah. Orang kalau mengukur dengan dua timbangan repot. Sulit, ya. Gak bisa kamu tuntut untuk bisa adil dan objektif. Kalau timbangan itu satu, ini timbangan. Kamu, saya, bulan, ditimbang dalam timbangan yang sama. Yang berat masuk, gak berat gak masuk. Timbangannya sama. Tapi kalau timbangannya lain, yang ini pas takarannya, yang ini agak menceng, belum dapat izin dari dinas apa namanya, masalah timbangan itu, geologi ya. Walhasil gak sama. Giliran untuk kamu, kamu pakai timbangan yang ini. Untuk orang lain harus pakai timbangan ini. Apa-apaan semacam ini? Dia sendiri membantah sana, membantah sini dalam majelis khusus. Daurah-daurah khusus. Bantah yayasan ini, yayasan itu. Zaitun, bulan-bulan. Dia bantah dalam majelis khusus, dalam daurah khusus. Wahda Islamiyah. Nah ini itu. Katanya gak boleh bikin ring. Katanya jangan bahas dalam majelis khusus sambil lalu saja. Lah kenapa kamu bikin? Kamu yang mulai, kamu sendiri yang mengakhiri. Kamu sendiri yang bikin kaidah, kamu sendiri pertama orang yang merusak dan melanggarnya. Dan ini nas'alullah al-afiyah wassalamah, cara-cara ahlil batil berusaha, berupaya bagaimana agar kebatilan ini terbela. Sehingga sekian banyak cara mereka lakukan untuk membela dan menutup celah dan segala macam usaha untuk membongkar dan membicarakan mereka. Tadi telah lalu penjelasan Imam Arto'ah yang ketika orang bilang gak usah dibahas mereka, gak usah disebut-sebut, dia termasuk dari mereka. Kenapa dia merasa keberatan? Atas dasar apa? Makanya kata Imam Abu Bakar ibn Ayyash rahimahullah, ketika beliau ditanya, manis sunni, siapa sih ahlu sunnah itu, apa ciri nyata, bukti nyata kalau orang itu ahlu sunnah, beliau katakan, man idza dzukiral ahwa lam yaghdab li syai'in minha. Sunni adalah orang yang jika hawa nafsu, hizbiyah, kebatilan yang sesat ini dibantah, dibicarakan, diungkap, dia enggak marah. Dia enggak merasa tersinggung. Malah senang dinasehati saudara-saudaranya, ternasehati. Itu ahlu sunnah. Tapi kalau orang kemudian malah marah, malah dia tersinggung, malah membantah. Wallahu a'lam pertanda apa itu? Kamu sendiri paham. Oh, yang dibantah itu bukan ahli al-haq. Kalau yang dibantah itu para ulama, masyayikh yang jelas keilmuannya, sunnahnya, kamu bantah, kamu bela mereka, acungan jempol untuk kamu. Oh, yang dibantah ini ahli bid'ah. Yang dibantah ini jum'iyah, organisasi-organisasi sesat dan merusak dakwah. Dimanapun dakwah salaf itu berada, mereka yang memporak-porandakannya dengan hartanya, dengan syubhatnya. Nah, kok dibela? Dia merasa tersinggung, merasa panas. Kok kelompok ini, jum'iyah ini dibantah? Menunjukkan apa? Kalian sendiri tahu jawabannya. Kata Bakar, Abu Bakar ibnu Ayyash, sunni tidak akan marah jika hawa nafsu itu dibantah dan ditahdir kepada umatnya, diana keagamaan, menjaga agama kaum muslimin, iman mereka terlindungi dengannya. Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil orang-orang dekat selain dari diri kalian, dari mukminin, dari ahlu sunnah, dilarang oleh Allah. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya makna ayat, kullun alladhi laysa ala dinik wa madhabik fala yambaghilaka an tujalisahu wa tukhadinahu. Setiap orang yang enggak sama seperti kamu madhabnya, enggak sama seperti kamu manhajnya, enggak pantas kamu jadikan orang dekatmu. Kamu duduk, kamu keluar, kamu masuk, kamu bersama dia, kamu bela, kamu ini enggak boleh. Dan itu larangan Allah. La tattakhidhu bitanatan min dunikum. Kamu sendiri tahu enggak sama, orang ini enggak seperti kamu. Imannya enggak seperti iman kamu, manhajnya enggak seperti manhaj kamu, pemikirannya enggak seperti pemikiran kamu. Lah kamu dekati? Atas dasar apa kamu dekati? Atas dasar apa kamu bela-bela? Bahkan kamu membela dia atas orang yang mentahdirnya. Kamu bela dia mati-matian atas orang yang membicarakan dia. Enggak bisa ini. Anu, kan sudah tobat, sudah anu, kita harus mati-matian dia bela. Dalam keadaan dia tahu sendiri kesesatannya, dia paling tahu, ngerti. Enggak seperti dia agamanya. Atas dasar apa dia dekati? Atas kemauan apa dia kemudian membela dan terus menempelnya? Padahal bukan dari dia madhabnya, imannya, akidahnya, manhajnya. Enggak pantas bagi mukmin. Dan Allah Maha tahu apa yang tersilet, apa yang tersembunyi di balik dada masing-masing hambanya. Bukan tipe mereka orang yang gak tahu syubhat, bukan tipe mereka orang yang gak ngerti, bukan tipe mereka orang yang tertipu, bukan tipe mereka orang yang ya kita menganggap dia sudah tobat, ya sudah, segampang itu tertipu. Bukan tipe mereka. Lalu apa tujuannya? Allah Maha tahu apa yang tersimpan di balik dada mereka. Intinya barakallahu fikum, hendaknya masing-masing kita berta'awun, bernasehat untuk keselamatan iman dan agama kita, agar kemudian istiqomah dan sabat ini selalu terus Allah berikan kepada kita. Perlu penjagaan, perlu usaha dari kita menjaga kenikmatan ini. Jangan dirusak, jangan dinodai dengan amal perbuatan yang bisa menghilangkan kenikmatan terbesar ini. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanaka bihamdika la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.